Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Al-hadithu thamin wa tamanun ba'd al-mi'ah. Hadith yang ke-188 an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anuhuma qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seseorang kepada Nabi kemudian berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Sesungguhnya ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan atasnya ada puasa satu bulan. Afa aqdihi 'anha? Apakah aku bisa membayarkan untuknya? Qala law kana 'ala ummika dainun akunta qadiyatun akunta qadiyahu 'anha? Apakah engkau akan membayarnya untuk ibumu? Qala na'am. Kalau ibumu punya hutang harta, bukankah engkau akan membayarkan? Iya. Kalau begitu dainullah ahaqqu an yuqda. Maka hutang kepada Allah lebih-lebih lagi, lebih berhak untuk ditunaikan, untuk dibayarkan. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang datang perempuan, ja'at imra'atun ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqalat. Datang seorang wanita kepada Nabi kemudian berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu nadhrin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ummi meninggal dalam keadaan atasnya ada tanggung jawab puasa nadar. Afa asumu 'anha? Apakah boleh aku memuasakan untuknya? Qala afara'aiti law kana 'ala ummika daynun faqadaitihi, akan yu'addi dhalika 'anha? Bagaimana pendapatmu kalau atas ibumu ada hutang harta, kemudian kau bayarkan, apakah itu akan bisa menunaikan hutangnya? Qala na'am, tentu. Qala fasumi an ummik, kalau begitu puasalah untuk ibumu. Al-ma'na al-ijmali waqa'a fi hadzal hadithi riwayatan. Terjadi dalam masalah ini dua hadis. Wadzahir min as-siyaq, yang tampak dari konteks hadisnya, annahuma waqi'atan la waqi'atun wahidah, bahwa itu dua kejadian, bukan satu kejadian. Fal ula anna rajulan ja'a ila an-nabi, yang pertama seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, mengkhabarkan bahwa ibunya meninggal dan atasnya shaumu syahrin, atasnya ada puasa satu bulan. Fahal yaqdihi anha, apakah dia boleh menunaikan untuknya? Wa riwayat tsaniyah, sedangkan riwayat kedua perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengkhabarkan padanya bahwa ibunya meninggal dalam keadaan dia memiliki puasa satu bulan, puasa nadar. Fahal tasumu anha? Fa aftahuma jami'an, maka Nabi memfatwakan untuk keduanya, biqada'ima ala walidayhima bisawm. Nabi SAW memfatwakan pada keduanya untuk menunaikan puasa ibu mereka. Tsumma daraba lahu mathalan, kemudian Nabi memberikan percontohan atau permisalan, yuqarrib lahumal ma'na, agar mendekatkan pada mereka makna, wa yazidu fit tawdih, agar lebih jelas penjelasannya atau agar lebih jelas keterangannya. Wa huwa, yaitu annahu law kana ala walidayhima dainul li adami, bahwasanya kalau pada ibu mereka ada hutang kepada manusia, fahal yaqdiyani anhuma, bukankah mereka berdua menunaikan untuknya? Faqala na'am, keduanya menjawab na'am. Fa akhbarahuma anna hadha shaum dainullah, kemudian dikhabarkan pada mereka bahwa puasa tersebut adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hutang kepada Allah lebih-lebih lagi harus dibayar. Fa idza kana dainul adami yuqda, kalau hutang pada manusia, pada adamin, pada turunan Adam, yuqda, harus ditunaikan. Fa dainullahi ahaqqu an yuqda, maka dainullah ahaqqu bil qada, maka hutang kepada Allah lebih berhak lagi untuk ditunaikan. Baik. Ma yukhad min al hadis, apa yang diambil dari hadis ini? يؤخذ من هذا الحديث فوائد جمة منها عموم الرواية الأولى. Pertama, faedahnya keumuman riwayat pertama. Karena tidak disebutkan nazar atau garu nazar, hanya berkata bahwa ibuku punya hutang puasa. Bas, sampai situ. Tidak disebut puasa apa. Berarti ta'um. Am. Tufidu anna siyam yuqda 'anil mayyit, memberikan faedah bahwa puasa yang merupakan tanggung jawab si mayit yuqda, harus ditunaikan. Sawun akana nadran am wajiban asliyan, sama saja apakah karena nadar ataupun karena kewajiban yang asli, yakni aslu syara'. Yang kedua, istafadna aydan riwayah ats-tsaniyah تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت. Bahwasanya riwayat kedua menunjukkan yang diqadha dari puasa adalah puasa nadar dari sang mayit. Salisan, yang ketiga, istafadna aydan min hadzal hadisi anna adh-dhahir annahuma waqi'atani lirajulin wa imra'ah, tampaknya secara zahir itu dua kejadian yang berbeda, karena yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Alaysa kadzalik? Qala fatabqa kullun minhuma ala madluliha, maka tidak bisa disatukan antara keduanya. Masing-masing tabqa tetap berada pada madluliha. Yang umum tetap umum, yang khusus tetap khusus. Enggak ada taksisul 'am. Mengapa? Ini dua hadis yang berbeda. Ini hadis lain, ini hadis lain. Wala tufidul ula bitsaniyah, wala tuqayyad al ula bitsaniyah, wala tukhassas al ula bitsaniyah ala qawli ba'dil ulama. Bal tabqa ala umumiha, bahkan yang umum tetap umum, yang khusus pada nazar tetap khusus pada nazar. Ini hadis am, ini hadis umum. Apakah yang am dikhususkan? Tidak, kecuali kalau yang datang itu sama orangnya. Dalam riwayat ini dikatakan dengan am, alaiha saum syahr. Dalam hadis yang kedua, orang yang sama juga tapi riwayatnya lain. Saumu nadrin. Oh, berarti yang tadi am itu sesungguhnya maksudnya nazar. Baik. Yang kedua, bisa pula dijamakkan kalau dua orang tadi ternyata ibunya sama. Iya, Pak ya. Yang datang ibuku laki-laki ini, ibu saya ada kewajiban puasa satu bulan, apakah aku bayarkan? Bayarkan. Datang seorang wanita, ya Rasulullah, ibuku punya puasa nadar satu bulan, bagaimana, apakah harus bayarkan? Bayarkan. Berarti yang dimaksud laki-laki tadi puasa satu bulan adalah puasa nadar. Karena yang datang ini sama. Tetapi la budda mina minal itbad, apakah ibu mereka sama? Atau kejadian berbeda, ini ibunya lain puasa Ramadan, ini ibunya lain puasa nazar. Wallahu ta'ala a'lam. Rabi'an, umumut ta'lil allati fil hadith yashmulu ad-duyun allati lillah. Keumuman, ini faedah yang keempat, keumuman alasan, ta'lil itu alasan, yang ada dalam hadis mencakup seluruh hutang-hutang kepada Allah. Apa ta'lilnya fil hadis? Fadainullah ahaqqu an yuqda. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Ini ta'lil namanya. Illa. Kenapa harus dibayar? Karena hutang kepada Allah lebih-lebih lagi harus dibayar. Lebih utama untuk dibayar. Alasan ini. Perhatikan lafadznya. Amma fa khas. Hal yaqulu shaum? La. Hal yaqulu zakah? La. Wa hal yaqulu al-hajj? La. Idzan ta'um. Hutang kepada Allah bisa berupa hutang zakat yang belum dibayar atau hutang puasa yang belum dibayar atau hutang nazar yang belum dibayar. Idzan yashmul ad-duyun allati lillah, mencakup semua hutang-hutang kepada Allah. Wallati lil khalqi, dan juga termasuk hutang kepada makhluk. Wal wajibah bin nadar wal wajibah bi asl syara', mencakup juga semua hutang yang diwajibkan oleh dirinya sendiri dengan nadar. Saya bernadar kalau saya berhasil saya akan puasa. Mencakup juga kewajiban bi asl syara', kewajiban kafarah, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban itu juga termasuk. Pokoknya duyunullah. Kalimat dainullah ahakku an yuqda amun ta'umul jami'a, mencakup semuanya. Bi annaha kulluha tuqda anil mayyit, bahwa itu semua ditunaikan anil mayyit. Wa hadha ma hakahu shaykhuna Abdurrahman Al-Sa'di, dan ini yang dihikayatkan oleh guru kami Abdurrahman Al-Sa'di. An Taqiyuddin Ibn Taymiyah, menukil dari Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Berarti pendapat keberapa ini? Mendukung pendapat yang ke? Satu, apa kedua, apa ketiga? Hah? Yang pertama tidak bisa sama sekali memuasakan orang lain. Yang kedua, semua hutang kepada Allah harus ditunaikan oleh walinya atau wali warisnya. Baik. Tapi jawaban orang, jawaban kelompok ketiga gimana kira-kira dengan alasan ini? Kayaknya alasannya kuat sekali. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang pada Allah harus ditunaikan. Kaifa jawab? Antum ala qawli man? Al-awwal aw ats-tsani? Aw ats-tsalits? Mada taqulun? Atau mutahayyirin? Kami masih bingung. Berarti abstain, tidak berpendapat. Barakallahu fikum. Golongan ketiga yang menyatakan bahwa itu khusus pada puasa nadar, mereka akan berkata bahwa hutang Allah harus ditunaikan. Kami sepakat. Kami tidak tolak hadis ini. Tetapi ditunaikan untuk puasa Ramadan dengan membayarkan fidyahnya. Karena itu syariatnya. Karena itu syariatnya. Barang siapa apa ayatnya? Alladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kemudian ada asar hadis yang sahih dari Ibn Abbas bahwa itu yang dimaksud adalah untuk mereka, orang-orang yang tua, renta, yang hamil dan yang menyusui. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Alhamdulillah riwayat tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan dibuktikan kesahihannya dengan sanad-sanadnya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, berarti di sini pendapat Syekh Abdurrahman Sa'di mengambil dari Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyah rahimahullah, mengikuti pendapat beliau yang kedua bahwa semua hutang ditunaikan termasuk hutang puasa dan puasanya puasa apapun. Khamisah fi isbatul qiyas alladhi huwa ahadu usulil jumhur fil istidlal. Faedah kelima, ini faedah yang tidak kalah pentingnya karena ini mendasar. Faedahnya mendasar. Fil usul, dalam prinsip dasar fikih. Yaitu fihi isbatul qiyas. Dalil ini atau hadis ini menunjukkan adanya qiyas. Dan qiyas itu boleh kalau lengkap syurutuhu. Idza tamma syurutuhu. Atau idza tammat syurutuhu. Kalau syarat-syaratnya lengkap. Rasulullah SAW mengkiaskan. Bagaimana kalau kamu, ibumu punya hutang pada orang lain, kamu bayarkan enggak? ya tentu kami bayarkan. Apakah itu sah? Ya sah. Demikian pula hutang kepada Allah Taala, maka kamu harus bayarkan. Bahkan lebih-lebih lagi hutang kepada Allah harus ditunaikan. Dan itu tidak ada bantahan dari ulama manapun. Walaupun pendapat yang ketiga, mereka berkata, iya, harus ditunaikan. Tetapi hutang kepada Allah ditunaikan sesuai dengan syariatnya. Bagi yang bisa mengganti di hari lain, ganti di hari lain. Bagi yang tidak mampu mengganti di hari lain, membayar fidyah. Apalagi orang yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa alias meninggal. Maka bayarkan fidyahnya. Dibayar oleh ahli warisnya. Qala. Berarti di sana ada qiyas. Karena Nabi mengqiyaskannya dengan hutang kepada Adami. Allati huwa ahadu usulil jumhur fil istidlal. Dan itu adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar pengambilan hukum. Al-istidlal maknanya prinsip dasar pengambilan hukum. Al-istidlal, pengambilan hukum, fiqh, itu bersumber dari empat perkara. Al-kitab, baik. As-sunnah, al-ijma' dan al-qiyas. Sumber-sumber pengambilan hukum ada empat. Al-kitab was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas. Al-kitab tidak perlu kita buktikan dengan dalil-dalilnya karena memang jelas sekali itu adalah sumber hukum. Demikian pula sunnah. Sedangkan al-ijma' dalilnya juga sangat banyak, seperti ucapan Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Berarti kalau mereka sudah sepakat, para ulama di zaman salaf, maka itulah hujjah. Itulah hujjah. Ucapan sahabat, perhatikan ini. Ucapan sahabat, kalau bersendirian, belum tentu hujjah dan tidak dikatakan hujjah. Tapi kalau sepakat para sahabat, itu hujjah. Sehingga ketika ada seorang sahabat berkata demikian, dibantah oleh sahabat yang lain. Bahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kalau engkau melakukan hal seperti itu, aku akan cambuk. Atau aku akan rajam. Maka itu bukan hujjah. Baik, harus diterjih di antara aqwalus sahabah. Tetapi kalau sepakat, ijma, maka itulah hujjah yang keempat, yaitu al-ijma. Yang keempat, al-qiyas. Tadi ucapan yang ketiga. Sekarang ucapan yang keempat. Yaitu qiyas. Apa dalilnya? Di antaranya hadis ini. Juga banyak dalil-dalilnya. Di antaranya hadis ini. Yaitu menyatakan bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang pada manusia, kemudian kau bayarkan. Apakah itu bisa? Bisa. Demikian pula hutang pada Allah, bayarkan. Baik. Fahadih isbatul qiyas huwa ahadu usulil jumhur fil istidlal. Usulil jumhur. Kenapa tidak berkata usulil ulama? Berarti ada ulama yang tidak sepakat dengan qiyas. Nah, ada beberapa ulama yang menyatakan la qiyasa fil ibadah. Enggak ada qiyas dalam masalah ibadah. Tegas menyatakan demikian. Dan mereka buktikan bahwa semua yang kalian anggap qiyas ternyata bukan qiyas. Biasanya contoh-contoh qiyas apa? Seringkali yang sering dijadikan sebagai qiyas, contohnya khamr, dulu perasan anggur, memabukkan, kemudian diharamkan. Nah sekarang ada yang bukan perasan anggur, ada yang serbuk sifatnya, disedot oleh hidung, kemudian dia teler. Ada asap yang disedot, masukkan ke paru-parunya, juga teler. Apakah sama hukumnya haram? Sama. Apa dalilnya? Qiyas. Dikiaskan dengan khamr. Ternyata mereka menjawab, bukan qiyas. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan itu khamr. Berarti yang bubuk tadi, yang pil tadi, yang asap tadi, kalau memabukkan itu juga khamr. Nassan sarihan minal hadis. Contoh lain, qiyas. Tidak ada qiyas. Ada surat. Contohnya ketika dalam zakat, zakat fitrah, disuruh untuk mengeluarkan so'an min burrin, so'an min aqid, sa'an min ta'am. Ta'am apa maknanya? Gandum. Sa'an, satu sa' gandum, satu sa' beras gak disebut. Beras gak disebut. Kenapa kalian mengeluarkan zakatnya beras? Kata para fuqaha, qiyasan. Qiyasan sebagai kias dari gandum. Iya kan? Contoh kias yang berikutnya. Dibantah lagi oleh mereka yang mengatakan gak ada kias. Di dalam hadis-hadis tentang zakat ini, di samping ada kalimat bur, ada kalimat ta'am, ada kalimat min quti yaumik, dari makanan pokokmu. Maka beras makanan pokok kita, berarti itu nassan, bukan kiasan. Apalagi contoh kias? Enggak ada kias, semuanya nas, khusus. Sehingga bahasanya beliau jumhur, bahwa penetapan adanya kias yang merupakan prinsip usul dasar yang dipakai oleh jumhur, oleh kebanyakan manusia dari kalangan ulama. Saya ulangi, kebanyakan para ulama. Wa qad daraba lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-masal bima huwa ma'hudun lahuma. Bahwasanya Nabi telah memberikan permisalan dengan apa-apa yang memang mirip persis dengan apa yang terjadi pada keduanya. Liyakunal fahmu ablagh, agar pemahaman lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi, ablagh lebih tinggi. Waliyuqarribahu min adhanihima, dan agar lebih dekat pada pemahaman dan pikiran keduanya. Fa inna tashbihul ba'id bil qurbi yashul idrakuhu wa fahmuh, karena menyerupakan sesuatu yang jauh dengan sesuatu yang dekat itu lebih mudah dipaham, lebih mudah dimengerti. Ya sul idrakuhu, lebih mudah dimengerti, dan fahmuhu, dan lebih mudah dipahami. Baik. Tadi kias termasuk di dalam hadis ini memberikan faedah, bukan hanya isbatul kias ala qaulil jumhur, juga yang kedua al-qiyas. Aku sama Ustaz, qiyas dengan qiyas, iya. Tetapi qiyas yang pertama adalah qiyas dalam artian fiqih, untuk mengambil hukum yang sama dengan kejadian yang mirip. Kejadian yang mirip kemudian dihukumi dengan hukum yang sama. Tetapi qiyas yang ini biasa diterjemahkan dengan analogi, permisalan. Dan ini barakallahu fikum, juga para ulama menyatakan boleh. Apa contohnya? Bukan untuk pengambilan hukum. Ini kan yang empat, pengambilan hukum. Mengambil hukum dari Quran, dari sunnah, dari ijma'. Kalau enggak ada yang langsung dari hukum Quran, sunnah, dan ijma', enggak ada yang langsung persis sama kejadiannya, enggak ada. Bagaimana? Cari yang mirip. Oh ini miripnya dengan itu, berarti hukumnya sama dengan itu. Oh ini mirip dengan ini, maka hukumnya sama, disamakan hukumnya. Itu namanya qiyas fil istidlal. Tetapi ada qiyas fit taqribil faham. Contoh, innakum satarawna satarawna rabbakum iyanan kama tarawna al-qamar laylatal badri. Kalian akan melihat Rabb kalian nanti yaumul qiyamah, melihat Rabb kalian ayanan, dengan mata kepala kalian langsung, sebagaimana atau seperti kalian bisa melihat bulan dalam keadaan purnama. Apa itu? Qiyas hukum apa qiyas tafhim, taqribul faham? Taqribul faham. Kamu mungkin akan bingung, bagaimana di rumahnya masing-masing, di dalam jannah, di istananya masing-masing, di dipannya masing-masing, kok bisa melihat Allah Taala? Kata Nabi, enggak perlu kalian berdesakan, tidak perlu kalian berdesak-desakan. Ini enggak perlu mendatangi sesuatu kayak mau nonton sesuatu, enggak perlu. Kalian tempat-tempat kalian sendiri bisa melihat Allah Taala. Bagaimana itu? Nabi memberikan takrib begini. Bukankah kalian bisa melihat bulan dari tempat-tempat kalian masing-masing? Kamu di rumah kamu lihat bulan. Tetangga yang jauh di kota sebelah semua bisa melihat bulan. Emang bulannya ada berapa? Satu. Tapi kok semua bisa melihat? Pertama, tinggi di atas. Kedua, besar. Seperti ketika kita melihat langit, semua orang bisa melihat langit dari rumahnya masing-masing. Karena langit besar sekali, dari mana saja kelihatan. Taib ayyuma, atau dikatakan mana yang lebih besar? Apakah makhluk-makhluk tadi atau penciptanya? Allahu Akbar, Allah lebih besar. Yang kedua, apa persamaannya? Tinggal melihat ke atas. Demikian pula kalian dalam jannah nanti, melihat wajah Allah dari rumah-rumah kalian, dari istana-istana kalian. Kata Nabi kepada para sahabat, bukan kalian untuk kamu, bukan. Mudah-mudahan kamu juga masuk jannah, insyaAllah. Amin. Tapi waktu itu Rasulullah SAW menyatakan, innakum, ini para sahabat, kalian, latarawna rabbakum iyanan, latubamuna fi. Kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kama tarawna al-qamara laylatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Yang disamakan adalah cara melihat Allah dengan cara melihat bulan. Tidak menyamakan Allah dengan bulan. Bahkan kalau mau dikatakan kias, kiasul aulawi. Kias aulawi artinya apa? Karena bulan besar, Allah lebih besar. Kenapa kok bisa melihat bulan dengan mudah? Karena bulan itu tinggi di atas, Allah lebih tinggi. Lihat saya kata alik, namanya aulawi, kias aulawi. Maka barakallahu fiikum, apa yang dikatakan oleh Nabi, innakum satarawna, kemudian diberikan kiasan takribil faham dengan kalimat kama tarawna al-qamara, ini takrib lil faham. Baik, sekarang saya tanya, kalau saya bikin sendiri permisalannya, oh kalian kalau tidak memiliki ilmu seperti orang yang buta berjalan di kegelapan malam, enggak ada cahaya dari bulan, enggak ada cahaya dari matahari, enggak ada cahaya dari lampu apapun. Di sana ada blumbang, di sana ada duri, di sana ada ular, di sana ada... Bagaimana kira-kira kalian? Apakah kalian akan selamat? Kamu akan berpikir, wah gelap, banyak lubang, bisa terperosok, ada binatang, ada duri-duri. Wah itu bahaya, bisa celaka saya. Demikian pula ketika kalian tidak belajar agama, kalian berjalan dalam keadaan buta, tidak tahu mana halal, mana haram. Boleh enggak takrib seperti itu? Itu namanya takrib. Barakallahu fikum. Apalagi sesuai dengan gambaran Rasulullah SAW. Artinya permisalan tadi ada dalam hadis-hadis. Taraktukum ala mahajjatin bayda, layluha kanahariha sawa. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, bersih, terang, benderang. Malamnya dan siangnya sama. Sama terang. Itu juga takrib al-faham. Mendekatkan pemahaman. Artinya kalau engkau berjalan di jalan yang sudah jelas alamatnya, siang hari mudah. Malam hari susah, gelap. Apalagi gak ada lampu. Tetapi jalan agama yang digariskan, yang dicontohkan, yang diajarkan oleh sunnah, oleh Rasulullah SAW, itu berputih, bersih, terang, benderang, malamnya seperti siangnya sama. Ikhwan ibn a'azakullah, hadihi kulluha, semua ini adalah kias-kias atau takrib lil faham. Yang keenam, qauluhu fadainullah ahakku bil qadha, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Atau dalam lafadznya ahakku an yuqda. Fihi dalilun ala taqdimiz zakah wa huquqillahil maliyah idza tazahamat huququhu wa huququl adamiyyin fit tarikah al-mutawaffa. Wa ba'duhum qala bil musawah bainal huquq. Faedah yang keenam dari kalimat fadainullahi ahaqqu an yuqda, padanya ada dalil bahwa diutamakan zakat atau hutang zakat di atas hutang-hutang harta lainnya. Idza tazahamat, kalau berdesak-desakan. zakat satu waktu harus dibayar semua. Mana duluan? Hak Allah dulu. Di atas hukukul adamiyin. Hakukuhu, hak Allah, wa hukukul adamiyin. Maka mana yang diutamakan? Idza tazahamat bainahuma, na'am, hukukul hukukullah ahakku an yukba. Demikian fi tarikah, dalam peninggalan waris. Tarikah itu warisan. Al-mutawaffa, yang ditinggal oleh orang yang wafat. Orang yang wafat ini, al-mayyit, memiliki tarikah, peninggalan harta 170 juta atau 1 miliar 700 juta. Zakat yang harus dia keluarkan sekian, 100 juta atau lebih. Kemudian, atau aksen jangan banyak-banyak hartanya. Sikit aja ya. Tarikannya berapa? 150. juta. Zakat 100 juta. Kemudian hutangnya kepada orang lain 200 juta. Baik, kalau dibayarkan kedua-duanya enggak cukup. Mana dulu yang dibayar? Hutang zakatnya dulu atau hutang pada manusia dulu? Hutang zakat 100, sisa 50 kasihkan pada mereka 50. Ayyuhuma yuqba? Ayyuhuma yuqaddam? Mana antara kedua yang lebih dulu dibayarkan? Menurut beliau, dari faedah ke-6 dari ucapan Nabi alaihi wasallam, ahaqqu an yuqba, fadainullah, hutang kepada Allah lebih didahulukan. Maka bayar itu dulu, baru yang lain. Bukan ada yang bertanya, Ustaz, apa mungkin harta yang segitu tapi zakatnya kok besar? Kan zakat itu 2,5%. Ini hutang. Hutang itu artinya dia sudah sekian tahun tidak bayar zakat. Yang harusnya bayar di sini 10, di sini 50, di sini 30, di sini 20, sampai 100. Tidak dibayar, sampai kemudian ketika meninggal tinggal 150 hartanya. Berarti dainullah ahaqqu an yuqda, ini ala qawli ba'dil ulama, dengan dalil hadis ini bahwa hutang kepada Allah lebih utama untuk ditunaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi pendapat yang lain menyatakan ya tasawa, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam.